Mau ke sono, mau kemari, apa kemana? Bulak balik ame pacar, jalan-jalan. Duit cekak, jalan kaki, malu bener. Doku jigo, ane beliin rambutan. Kembalinya lumayan rokok sebatang. Untung dia cintrong, kagak banyak cincong. Daripada bengong, nonton lenong. Pulang pukul 3 lewat 5 detik, masuk ke rumenye, mindik-mindik. Nah begitu caranya orang di kampung. Bepacaran sonder pake bingung-bingung. Lain lagi kalau pacaran di kota. Sonder mobil, ora cinta. Apa lu kata?